أحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Kata Nabi SAW, siapa orang yang berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian dia menengadahkan pandangannya ke langit sambil berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa seusai wudu, bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lafadnya dengan wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Dia boleh masuk melalui pintu surga yang mana saja yang dia suka. Jadi cuma wudu lalu membaguskan wudunya. Bagus itu bukan apa namanya menghabiskan air sebak, bukan. Setoran 1000 liter habis untuk wudu saja, itu mah bukan bagus, buruk ya. Bagus itu sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membaguskan wudunya, seusai beres wudu, dia menengadahkan pandangannya ke langit sambil berdoa, Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Akan dibukakan bagi orang itu 8 pintu surga. Apa maknanya? Bukan sekarang di dunia, tapi di akhirat. Tidak berarti kalau kita pas wudu lalu menengadahkan sambil berdoa, wudu kelihatan itu 8 pintu surga terbuka untuk kita, kemudian hawanya terasa adem. Bukan begitu. Ya. Apa maknanya? Berkata para ulama, di antara Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram ketika menerangkan hadis ini, maknanya Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu. Kalau orang wudu lalu berdoa dengan doa yang disyariatkan tadi, Allah berikan hidayah dia untuk menjadi ahli ibadah dengan berbagai macam jenis ibadah. Menjadi ahli sholat, ahli saum, ahli sedekah, ahli amar ma'ruf, nahi munkar, dan seterusnya. Sehingga nanti di surganya dia boleh masuk melalui pintu mana saja. Pintu sholat boleh karena dia ahli sholat. Pintu saum yang disebut royan boleh karena dia juga ahli saum. Pintu sedekah boleh karena dia pun menjadi ahli sedekah dan seterusnya, ya. Ini yang pertama. Kedua, banyaklah berinfak, infak fisabilillah. Infaknya jangan ala kadarnya. Punya uang ratusan juta, punya uang miliaran, infaknya cuma puluhan ribu, 100, 200 ribu. Tapi ya untuk benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan fisabilillah. Kalau fisabilillah zaman dahulu jihadnya dengan perang, kalau dalam masa damai jihadnya itu dengan dakwah, dengan ilmu. Sudah pernah kita jelaskan jihad ini sudah diperintahkan ketika di Mekah. Ketika masih lemah. Dengan apa jihadnya? Dengan dakwah, dengan ilmu. Ya, enggak punya ilmu ya jihad dengan harta. Siapa orang yang infak untuk kepentingan fisabilillah, untuk kepentingan jihad, baiklah bentuk perang ketika ada perang ataupun dalam bentuk dakwah ketika tidak ada perang. Dia infakkan, dia sedekahkan untuk kepentingan dakwah tersebut. Maka itu pengundang turunnya hidayah untuk melakukan seluruh jenis ibadah yang Allah syariatkan sehingga dia bebas memasuki pintu mana saja ketika akan ke surga. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita singgung sebagian. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, man anfaqa zawzaini fisabilillah, min malihi dunia min ababil jannati tsamaniyah. Siapa orang yang menginfakkan sepasang kendaraan di jalan Allah dari hartanya, ya. Ini kudanya, untanya. Kalau umpamanya enggak punya kudanya, ini uangnya, silakan berikan kuda atau unta. Zaman baheula itu. Kalau zaman sekarang, ini mobilnya untuk kepentingan dakwah, ya. Mobil jenis apa yang dibutuhkan untuk ngangkut-ngangkut barangnya, untuk antar jemput ustadznya, umpamanya kalau ustadznya itu dari luar kota. Kalau dari dalam kota mah biasanya punya kendaraan sendiri, enggak perlu diantar jemput. Dari luar kota atau luar pulau atau bahkan juga luar negeri gitu ya. Untuk ini, untuk itu, untuk keperluan. Nih, belikan uangnya nih, belikan. Atau untuk kepentingan-kepentingan berlangsungnya dakwah, gedungnya, nih studio ini nih. Sehingga di masa lockdown seperti ini enggak bisa mengadakan kajian dalam bentuk langsung hadir. Di studio ini ada kamera, ada alat-alat yang dibutuhkan untuk menyiarkan, ada antena, ada semuanya itu. Ya. Manfaat tidak? Ya, manfaat. Siapa yang dapat pahala dari dakwah melalui radio, melalui TV, melalui internet ini? Tidak hanya ustadznya, semua orang yang punya andil, punya saham. Yang kameramennya, yang operatornya, yang hostnya, yang nyumbang semua peralatannya. Kalau gak ada peralatannya, kita gak bisa siaran. Gak ada kamera, gak bisa siaran dalam bentuk langsung ada visualnya. Gak ada alat-alat untuk mengoperasikannya yang akan bisa siaran ini. Andilnya besar, gede, dan itu jariah pahalanya loh. Kitanya sudah mati, tapi andil kita ini masih terasa oleh orang yang masih hidup. Maka yang nyumbang kamera akan dapat pahala secara jariah. Demikian juga yang nyumbang peralatan akan dapat pahala secara jariah. Yang nyumbang biaya untuk pembangunan apa studio ini juga dapat pahalanya secara jariah. Dan ini juga mengundang turunnya hidayah. Nanti di akhirat akan dipanggil melalui pintu surga yang mana saja silakan kalian masuk. Man anfaqa zaujaini fi sabilillah min mali du'iya min abwabil jannah. Siapa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dari hartanya, maka dia akan dipanggil dari semua pintu surga. Ya. Nah, ada lagi orang-orang tertentu yang masuk ke surga melalui pintu khusus tanpa ada hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab melalui pintu sebelah kanan. Sedangkan yang kirinya untuk selain mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sanadnya sahih jelas, ya. Nabi SAW bersabda, ya Muhammad, ya Allah azza wajalla berfirman, ya Muhammad, adkhil man la hisaba alaihi min ummatika min albabil aiman wahum syuraka'un nasi fil abwabil ukhar. Hei Muhammad, masukkan orang yang masuk surga tanpa hisab di kalangan umatmu dari pintu surga sebelah kanan, sedangkan selain mereka masuk surganya dari pintu-pintu yang lain. Itulah penjelasan tentang adanya pintu-pintu surga. Kalau memang hanya 8, padahal orang yang akan memasukinya itu amat sangat banyak, harus pas sedek dong, berjejal, berdesak-desakan. Iya, kalau pintunya cuma 2 meter, 10 meter, 20 meter, iya bakal begitu. Tapi ternyata pintu surga itu, Masya Allah, luas. Luasnya itu lebih dari 1000 kilometer, lebarnya itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, inna baina misra'aini min masari'il jannah aw min baina min adadail bab, kama baina Makkah wa Hajar au kama baina Makkah wa Busra. Kata Nabi SAW, sesungguhnya demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya jarak antara dua pintu dari pintu-pintu surga itu sejauh jarak antara Mekah dan Hajar atau antara Mekah dan Busra. Hajar ini salah satu nama kota di Urdun, di mana di Suriah. Di Suriah, salah satu negeri Syams, ya, negeri Syam. Nah, di sana itu ada satu kota namanya Hajar. Jarak Mekah ke Hajar itu lebih dari 1000 kilometer. Atau kata Nabi SAW, antara Mekah dan Busra. Kalau Busra di sebelah utara Mekah, kalau Hajar di sebelah timur. Ariwetanda timur. Ya, di sebelah timur. Ke arah matahari terbit, ya. Di sebelah timur, ya. Nah, jarak dua pintu surga itu antara Mekah Hajar atau antara Mekah Busra, sama saja. Ternyata ini yang termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kan hidupnya di abad ke-7 Hijriah. Ke-7 Masehi, afwan. Ke-7 Masehi, ya. Sekarang sudah berapa Masehi? Sudah 20 Masehi, ya. Abad ke-20 Masehi. Berarti 14 abad yang lalu. Ada Google Maps saat itu? Tidak ada. Ada GPS saat itu? Tidak ada. Tapi karena beliau berbicara berdasarkan wahyu, beliau menyatakan bahwa lebar dua daun pintu itu antara Mekah Hajar atau Mekah Busra. Sekarang sudah ada sains, sudah ada teknologi pakai Google Map, pakai GPS, ternyata betul jarak antara Mekah dengan Hajar sama dengan jarak antara Mekah dengan Busra. Di sana secara eksak dinyatakan jaraknya itu 1127 km. Itu jaraknya. Itu lebih lebar, lebih jauh daripada jarak Jakarta-Bali. Jakarta-Bali aja cuma 1100-an gitu. Ini lebih dari itu, ya. Nah, lebarnya pintu surga itu selebar itu. Maka gak akan mungkin berdesak-desakan. Apalagi para ahli surganya itu ukurannya ketika memasuki surga itu tidak sekecil kita. Tapi gede seukuran Nabiullah Adam ketika diciptakan setinggi 60 hasta. Itu sekitar hampir 30 meter jangkungnya itu. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sekitar 28 meter lah tingginya. Otomatis kalau tingginya segitu badannya gak akan sekecil kita atau nyelak keceng meren kayak lidi. Badannya juga gede juga sesuai dengan tingginya. Nah, masuk pintu tidak akan berdesak-desakan karena daun pintunya juga apa? Amat sangat lebar. Selebar antara Jakarta sampai ke Bali itu bayangkan. Pulau Jawa aja, ya 10 Jawa, lebih dari 10 Jawa. Sepanjang Pulau Jawa itu lebih dari itu. Ya. Dan itulah pintu surga. Dan hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara muttafaqun alai. Jadi itulah lebarnya pintu surga. Nah, sekarang di dunia, pintu surga ini kadang dibuka walaupun umumnya ditutup. Sekarang pintu surga masih tertutup tuh. Tapi sebentar lagi akan dibuka selama 1 bulan full. Kapankah itu? Bulan Ramadan. Ketika memasuki bulan Ramadan, awal 1 Ramadan, malam 1 Ramadan, brak. Semua pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada yang tertutup satupun. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Idza dakhala syahrur Ramadan futihat abwabus sama wa fi riwayatin futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar." Apabila masuk bulan Ramadan akan dibukakan pintu-pintu langit. Langit juga ada pintunya. Tapi nanti bulan Ramadan semua pintu langit terbuka. Dan dalam riwayat futihat abwabul jannah, akan dibukakan juga pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan akan ditutup seluruh pintu neraka. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui bahwa surga itu ada pintunya, pintunya berjumlah berapa? 8. Dan masing-masing pintu dihususkan bagi orang-orang yang memiliki spesialisasi di dalam melakukan ibadah tertentu. Ahli sholat spesial, ahli sholat spesial, ahli saum spesial, ahli jihad dan seterusnya. Dan lebar pintunya melebihi panjangnya Pulau Jawa yang kita tempati ini. Ya. Dan sekarang pintu-pintu surga itu tertutup, sebentar lagi akan dibuka pas memasuki bulan Ramadan. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan dan mampu memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baik amalan, sebaik-baik amal soleh, sehingga kita mampu membersihkan diri jiwa kita kepada dari semua dosa dan noda yang akan mengotori jiwa kita, ya. Semoga kita bersih kembali di bulan Ramadan dan seusia Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, ya. Cukup ya penjelasan ini sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit dan kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Naam, syukran Ustaz atas penjelasan yang sangat jelas mengenai tentang surga ini. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya langsung, kami persilakan melalui telepon di nomor 0228686 2637 atau melalui pesan singkat nomor 0811227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Yahya di Cileunyi. Silakan Pak Yahya. Pak Yahya di Cileunyi. Ya Pak Yahya, silakan Pak. Oh iya Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Ini gimana Ustaz trik-triknya ke saya itu, ke jiwa saya itu jadi pemarah gitu Ustaz. Sedangkan padahal saya itu melakukan ya semampu saya, amal soleh semampu saya. Tapi kok jiwa itu jadi pemarah, cepat emosi karena apalagi sekarang dan ada corona, takut gitu. Gimana trik-triknya Pak Ustaz? Apa saya itu ada kekurangan, mungkin ada kekurangan dari, ada yang salah dari amal-amalan saya gitu Ustaz. Begitulah Ustaz ya. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yahya di Cileungsi. Cileunyi. Oh, Cileunyi. Di Cileunyi, masih Bandung berarti ya. Ya, barakallahu fiik. Pak Yahya, bagaimana mengatasi sifat marah ya? Taib, pertama kita harus meyakini buruknya kemarahan. Sampai ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus berbicara, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepada saya. Beliau memberi wasiatnya satu kata saja, "La taghdab," jangan kamu menjadi pemarah. Kemudian bertanya lagi, "Tsumma madza?" Kemudian apa lagi? "La taghdab," jangan marah. Kemudian apa lagi? "La taghdab," jangan marah. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sama, jawabannya sama. Ini menunjukkan apa? Buruknya marah. Kenapa marah ini buruk? Pertama, marah ini hasutan setan laknatullahi alaih. Tahu enggak kenapa disebut setan? Setan ini berasal dari dua kata yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir dalam ketika menafsirkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan ini berasal dari dua kata. Pertama dari syatona yang artinya jauh. Kedua berasal dari kata syato yang artinya membakar. Shin, alif, dan to. Kalau tadi shin, to, nun. Dari sanalah terbentuk kata-kata syaitan. Sehingga dalam apa namanya syaitan ini ada dua karakter, jauh dari kebenaran, dari rahmat Allah, dan bersifat membakar emosi, hawa nafsu, dan yang sejenisnya. Maka marah ini sumbernya dari syaitan. Kalau kita mudah marah menunjukkan amat sangat mudahnya kita ini terkena oleh hasutan syaitan laknatullahi alaih. Maka buruk sekali. Makanya tak heran kalau orang ketika marah, lihat ekspresinya, lihat sikapnya, lihat kata-katanya kayak orang gila. Ya. Ketika marah, semua kata-kata kasar yang nyelekit, yang membuat orang amat sangat sakit hati seumur hidup itu keluar dari mulutnya. Dia sendiri tidak menyadari kata-katanya sekasar seburuk itu ketika marahnya. Mungkin itulah yang terkasar yang bisa dia lakukan, yang bila ada kata lebih kasar lagi daripada itu dia akan katakan. Tapi itulah yang paling kasarnya. Yang apabila itu direkam, kemudian diperdengarkan kembali kepada dia ketika dalam keadaan normal, niscaya dia akan malu. Lihat ekspresinya, lihat tingkah lakunya, dan seterusnya. Orang yang emosi, orang yang sedang marah itu seperti orang gila. Karena memang dari setan laknatullahi alaih. Ya. Oleh karena itulah maka orang yang bertakwa salah satu karakternya adalah mampu menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran sejak ayat 133 dan seterusnya menyatakan salah satu ciri orang bertakwa itu adalah wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Padahal dia mampu melampiaskannya. Tapi dia tahan. Wal'afina 'anil nas. Dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang muhsin. Ya. Inilah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW menyatakan bahwa inilah sejago-jago manusia. Orang yang paling jagoan, ya. Orang yang paling jagoan itu bukanlah orang yang jago gulat, jago tinju, jago gelut bahasa orang namanya. Kenapa disebut jago gulat? Sebab gulat ini dasar bela diri yang paling efektif dari semua jenis bela diri meureunnya. Sebab kalau sudah ditangkep gitu ya, ribuan jurus juga gak akan ada fungsinya. Mau nendang, mau mukul, mau loncat, gak bisa ditangkep. Tinggal diangkat, dibanting, dan seterusnya ya. Bukan itu yang kuat, yang jagoan. Tapi orang yang mampu menahan amarahnya di saat emosi. Orang yang mampu menahan emosinya di saat marah. Maka orang man kadzama ghaidhahu. Dia siapa orang yang mampu menahan amarahnya, ya? Padahal dia mampu melampiaskannya, tapi dia tahan. Allah akan panggil dia dan dia disuruh memilih bidadari surga yang dia kehendaki kelak. Ya. Inilah orang-orang yang oleh Allah diistimewakan karena mampu menahan amarahnya tersebut. Suatu saat Ali Zainal Abidin ini cucu dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Berarti buyutnya apa cicitnya Nabi SAW. Beliau memiliki hamba sahaya. Suatu saat hamba sahaya itu melakukan kesalahan. Dia membawa air minum dari poci yang terbuat dari gelas. Dari kaca gitu. Panas gitu. Dihantarkan ke ketuannya, ke juragannya. Ternyata jatuh, pecah, dan baik beling ataupun air panasnya itu menimpa kaki dari tuannya. Kebayangkan marahnya tuannya itu sampai memerah wajahnya, kemudian bergetar, bergidik, ngeleper bahasa Sunda namanya. Apa ngeleper nate? Menggelepar apa? Ngeleper. Gemetar ya inonya badannya karena saking marahnya. Hambasanya ini takut, ya. Oh, pasti akan dihukum berat nih. Karena terluka. Tapi tahu bahwa juragan teh apa tuannya ini orang yang bertakwa. Lalu langsung membacakan ayat wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Maka ketika marah yang sangat puncak tersebut dibacakan ayat ini, langsung dia tersadar. Langsung berubah ekspresi wajahnya menjadi adem dan badannya menjadi tenang lalu duduk. Lalu si hamba sahaya ini melanjutkan lagi bacaan ayatnya. Wal afina aninnas. Orang yang bertakwa adalah orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Mendengar kalimat ayat ini dibacakan, Ali Zainal Abidin kemudian menyatakan, aku maafkan kesalahan kamu. Lalu dia melanjutkan bacanya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Maka berkatalah, wa anta hur li wajhillah, sekarang kamu bebas merdeka karena wajah Allah. Melakukan kesalahan berakibat dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya. Karena ayat ini, ya. Oleh karena itulah, maka kita melihat keutamaan dari orang yang mampu menahan amarah. Orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha. Coba bayangkan seperti ini, Pak. Mending menjadi orang bertakwa yang mampu menahan amarahnya dengan apa namanya berbagai macam keistimewaannya, keutamaannya. Dia menjadi orang yang dianggap terkuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhiratnya nanti akan dipilihkan bidadari surga yang dia kehendaki dan seterusnya. Ya. Nah sekarang kiatnya bagaimana caranya agar kita terhindar dari bahaya kemarahan di saat kita marah ya. Pertama Pak, kalau marah ta'awud cepat-cepat mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena apa? Karena itu dari setan. Maka cepat-cepat berlindung. Dan orang yang melihat kita marah, hendaklah mengingatkan, jangan istighfar. Salah bukan istighfar, tapi ta'awud. Ya. Ta'awud. Bilang, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Gitu ya. Sebagaimana dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, dalam kitab sahih Bukhari. Ada dua orang yang bertengkar di hadapan Rasul SAW. Sampai kedua-duanya itu marah dengan kemarahan yang luar biasa dahsyatnya. Sampai memerah. Orang Arab kalau marah itu gak pernah mukul. Gak pernah sampai berantem. Tapi ngadu mulut. Ngadu omongan gitu. Sampai dari jauh saling mendekat. Sampai bibir dengan bibirnya hampir beradu. Jadi ngadu omongan. Siapa yang jago ngomongnya gak berhenti-berhenti dia menang. Paling hebat, paling memegang baju orang yang dimarahinya diguncang-guncang begitu. Kalau mukul nggak berani. Begitu mukul kena qisas. Ya, kena hukuman. Ada seorang yang amat marah sekali. Lalu Nabi SAW menyatakan, ini la'alamu kalimatan lauqalahu la'adhaba ma'yajid. Aku mengetahui satu kalimat yang bila kalimat ini dikatakan oleh orang itu, niscaya kemarahan yang sedang dia rasakan akan hilang. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awudz kalau marah ta'awudz bukan istighfar, bukan tasbih, bukan takbir Allahu akbar la ilaha illallah astaghfir. Bukan, a'udzu billah. Karena itu perlindungan dari godaan setan. Berfirman Allah Azza wa Jalla, "Fa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah." Kalau kamu dikenai dengan salah satu jenis godaan setan, maka cepatlah kamu berlindung kepada Allah dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Atau dengan kalimat perlindungan yang seperti itu, boleh ditambah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi, ya. Atau rabbi a'udzu bika min hamazati syaitin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Itu juga ayat, ya. Boleh. Pokoknya isinya perlindung, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Minimal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. Kedua, rubah posisi, ya. Kalau umpah kita marahnya sambil berdiri, cepat duduk. Kalau marahnya sambil duduk, cepat berbaring. Kalau berbaring dia masih marah, merem aja. Sekarang makan kita terbaliknya. Lagi berbaring, ada orang yang melakukan kesalahan, terus kita marah, lagi berbaring juga apa? Bangkit langsung duduk, ya. Langsung berdiri. Nah, coba kita sebaliknya. Kalau umpah marahnya sambil berdiri, cepat duduk. Kalau marahnya sambil duduk, cepatlah berbaring, ya. Sambil tetap ta'awudz berulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketiga, kalau masih juga marah seperti itu, bangkitlah, pergilah ke WC, kemudian berwudu, lalu sholatlah, ya. Maka insya Allah dengan langkah-langkah seperti itu, kemarahan kita, emosi kita insya Allah akan hilang. Mudah-mudahan Pak Yahya di Cileunyi ini oleh Allah diberikan hidayah untuk menjadi orang bertakwa yang mampu menahan amarahnya, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Pak Dudung, Alitan, Pak Dudung kecilin. Alhamdulillah, bahasa Indonesia Pak Dudung, ya. Bagaimana hukumnya kalau sholat sukrul wudhu sudah terharang oleh sholat yang lain? Apakah sholat sukrul wudhunya itu gugur atau masih dapat dilaksanakan? Ini Ustaz. Terhalang oleh apa? Kegiatan lain. Kegiatan lain. Taib. Sholat lain, sholat bukan kegiatan. Oh, sholat. Karena duhur dulu, gitu, umpamanya kayaknya terburu-buru waktu. Lalu sholat sukrul wudhunya nanti belakangan, begitu Ustaz. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Pak Dudung, ya. Setelah wudu kita disunatkan untuk melakukan sholat dua rakaat, namanya sholat apa? Syukrul wudu, ya. Syukrul wudu ini mutlak. Waktunya bisa kapan saja. Kalau ada uzur, penghalang, apapun uzur itu, baik hissi atau syar'i. Kalau hissi itu contohnya untuk kepentingan-kepentingan dunia umpamanya, ya. Pas mau syukur, sudah wudu, mau syukur wudu, ternyata ada keperluan dulu, ada tamu dulu gitu, ya, ngobrol gitu. Sejam, setelah tamu pulang kita syukur wudu. Boleh. Tidak ada halangan, ya. Atau umpamanya ada halangan syar'i, umpamanya contohnya sholat, begitu kita wudu, mau niatnya mau syukur wudu, keburu qomat, akhirnya kita melakukan sholat zuhur dulu, terus setelah sholat ada sholat sunat, kemudian kita sholat syukur wudu seusinya. Boleh, tidak ada larangan. Yang jelas mah tidak ada batasan waktu untuk menunaikan sholat syukur wudu, apalagi ada penghalang, baik penghalang syar'i ataupun penghalang hissi tadi, ya, dibolehkan selama kita masih belum batal wudunya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita berselang dulu ke pesan singkat dari Ummu Hanifah. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kalau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali akan dibangun taman surga. Di saat kapan kita membacanya Ustaz? Apakah ada waktu khusus atau sewaktu-waktu saja? Iya, hadis tersebut dihasankan. Hadis tersebut sanadnya dhaif. Tapi ada syawahid, ada penguat. Sehingga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Hasannya hasan li ghairi. Sanad hari situ dhaif. Ya. Tapi boleh diamalkan, boleh diamalkan. Kapan? Ini mutlak, kapan saja. Selama tempat dan momennya layak. Jangan di WC sambil jongkok, kemudian baca ini 10 kali, jangan. Atau ketika ngaji, menyimak kajian, baca ini, jangan. Tapi di luar semua momen itu, kapan saja dibolehkan, baik waktunya, tempat, keadaan, selama itu layak. Ya, boleh. Wallahu'alam. Ya, syukran Ustaz atas ada penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Putus. Sudah putus. Silakan yang tadi menelpon bisa berusaha kembali untuk masuk. Kami buka. Baik, ada penelpon yang masuk lagi, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pak Mulyana. Siap. Saya mau tanya Ustaz. Iya. Kiat-kiat apa sholat itu supaya khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kiat agar khusyuk di dalam melakukan sholat. Khusyuk ini sudah kita bahas di hari Kamis ya. Dan kita sekarang kemarin sudah membahas tentang kiat-kiat meraih kekhusyuan. Tapi belum selesai ya. Pertama, adanya sikap muraqabah. Selama sholat kita wajib meyakini ini sedang diawasi oleh Allah nih. Tidak hanya lahirnya, tapi juga batinnya. Apa isi hati kita, isi pikiran kita, Allah tahu sedang dipantau terus. Termasuk di dalam sholat. Ya. Kalau menyadari hal ini, maka pasti kita akan lebih konsentrasi, akan lebih fokus. Termasuk juga ingat, selain dilihat oleh Allah, ada malaikat yang juga melihat. Menyaksikan bahkan mencatat. Malaikat pencatat juga isi tahu kita, isi hati kita ini tahu nih. Ya, sebagaimana hadis, siapa orang yang sudah berniat melakukan kebaikan maka akan dicatat satu kebaikan oleh malaikat. Menunjukkan malaikat tahu niat orang itu, tahu isi hati orang itu ya. Tapi kalau niatnya buruk tidak dicatatkan. Menunjukkan malaikat pencatat itu tahu. Jadi ketika kita sholat, Allah mengawasi, melihat, mengetahui isi hati kita, termasuk juga malaikat yang mencatat, tahu isi hati kita. Ya, itu yang disebut dengan muraqabah. Coba kalau kita umpas lagi sholat, kita tahu bahwa sholat kita ini sedang diawasi, dilihat oleh banyak orang yang ada di sana. Atau tahu, wah itu ada CCTV kamera tuh, menyorot sholat kita, ya. Pasti ada yang mengawasi di sana, di ruang operator gitu ya, menyadari itu. Bagaimana sikap kita? Akan dibagus-baguskan ya. Ini baru oleh orang, apalagi ini oleh Allah dan oleh para malaikat. Ini muraqabah. Ini yang pertama ya. Kedua, kemarin kita sudah jelaskan. Coba bayangkan bahwa ketika sholat itu, kita ini sedang berada di atas shiratal. Sebelah kanannya adalah surga, sebelah kirinya adalah neraka. Sementara kita berjalan di atas shirath ya. Kemudian malakul maut ini selalu mengikuti kita dari belakang, bersiap untuk merenggut nyawa kita. Ini kiat yang pernah dilakukan dan dijelaskan oleh para ulama yang khusyuk sholatnya ya. Ketiga, coba bayangkan seusai sholat ini kita mati. Itulah sholat kita yang terakhir. Tak ada lagi sholat bagi kita setelah ini. Ya, dan seterusnya. Selain yang keempat, kita wajib memahami arti dari doa yang kita baca dalam sholat untuk kita hayati. Kalau enggak faham arti enggak bisa dihayati. Hayati kata per kata, fahami kata per kata dari doa yang kita baca dalam setiap gerakan sholat lalu hayati. Maka dengan ini insyaallah sholat kita akan lebih khusyuk dibanding sebelumnya. Wallahu alam. Ikuti terus Pak Mulyono setiap hari Kamis sore ya. Termasuk Kamis depan juga jam 4 insyaallah kita akan lanjutkan kiat meraih kehusuan. Wallahu alam bisawab. Ya. Telepon lagi. Telepon lagi, kita angkat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, silakan, Pak. Halo. Halo. Ya, masuk, silakan. Ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husen ya. Pak Husen Alitan, dikecilin ke radionya Pak Husen. Iya, Ustaz. Iya. Kadang-kadang pakai bahasa Indonesia, Pak Husein. Iya, kadang-kadang tidak bisa tidur, kan. Tidak bisa apa? Terus, saya kadang-kadang semalam itu tidak bisa tidur, Ustaz, karena sudah tua barangkali. Nah, terus, karena tidak bisa tidur, terus saya suka sholat malam, Ustaz. Karena jarang tidur, jadi susah tidur, jadi malamnya itu 11 rakaat. Tapi sudah tidur baru setengahnya, udah ngantuk, Ustaz, jadi ditutup aja sama ini, sama apa itu namanya, ditutup sama itu. Gimana itu, salah. Sebentar Pak Husen, sama yang itu ya. Dinyalakan. Ini kurang jelas ininya. Apa Pak Husen bisa diulang lagi? Iya, begini Ustaz. Ini kalau sholat malam, Ustaz. Sholat malam itu 11 rakaat, Ustaz. Sholat tahajud 11 rakaat. Iya, tapi tiba-tiba baru separuhnya untuk Ustaz. Terus ditutup aja baru separuhnya. Untuk Ustaz, jadi ditutup aja sholatnya. Baru separuhnya batal. Oh, ngantuk. Iya, ditutup sama witir. Bagaimana itu sahnya sholatnya, Ustaz? Iya. Iya. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Husen ya, tahajud 11 rakaat tapi baru separuhnya sudah ngantuk. Sudah ngantuk ya, taib. Bagaimana? Maka jangan teruskan sholatnya. Salam terus tidur. Jangan sholat dalam keadaan ngantuk. Karena apa? Karena nanti bisa ngaco apa yang dibaca, ya. Bisa salah. Huh? Sempat ditutup witir. Oh, langsung tutup witir, ya. Ya bagus, kalau sudah ditutup witir boleh, nanti sudah tidurkan dulu atau dikata orang Sunda dicengharkeun heula ya. Dihilangkan dulu rasa ngantuknya, mungkin bikin kopi dulu ya, mungkin gerak-gerak dulu ya, mungkin cuci wajah lagi. Pokoknya hilangkan dulu rasa ngantuk, kemudian lanjut lagi setelah rasa ngantuk ini hilang ya. Walaupun sudah witir enggak apa-apa. Kita lanjut lagi dengan sholat tahajud lagi dua rakaat lagi, tapi tidak boleh ada dua kali witir dalam satu malam. Ya, jangan lanjutkan sholat ketika kita mengantuk, sebab nanti bacaannya bisa ngelantur dan bisa terputus di tengah jalan. Lah tiba-tiba tertidur, ya. Apalagi ketika sujud, terus nggak bangun-bangun nanti, ya. Dikhawatirkan nanti salah. Ucap salah bicara karena hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan kita. Ya, tidak boleh dalam keadaan ngantuk kemudian sholat. Kedua, ngantuknya kita dalam sholat menunjukkan kekurang khusyuan kita. Kehusuan itu menghilangkan rasa ngantuk. Ya, kalau umpamanya sedang ngantuk terus sholat kemudian khusyuk rasa ngantuk, insya Allah hilang. Karena apa? Karena otak bekerja untuk menghayati makna dari doa yang kita baca, ya. Oleh karena itu, insya Allah tidak akan rasa ayah ada kantuk. Begitu Pak Husein, wallahu alam. Silakan lagi, ada telepon. Baik, kita ke pesan singkat dulu Ustaz, karena sudah terlalu banyak ini. Bismillah, saya Ibu Ani mau bertanya Ustaz. Tadi kata Pak Ustaz, pintu surga hanya dibuka ketika bulan Ramadan. Jadi orang yang baik, yang ahli sholat, saum, sedekah, masuk surga menunggu bulan Ramadan, pintunya baru dibuka. Jazakallah khair. Iya Bu Ani, barakallahu fiik. Kalau sekarang ya, sekarang belum ada yang ke surga, sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti di akhirat akan dibuka ya. Adapun sekarang pintu surga ditutup, pintu neraka semuanya pintu surga sekarang nanti Ramadan dibuka, sekarang masih tertutup ya. Pintu surga nanti dibuka, seluruh pintu neraka nanti ditutup. Bahkan pintu-pintu langit Ramadan semuanya dibuka, ya. Maknanya apa? Maknanya kathratul khair. Banyaknya kebaikan, banyaknya rahmat, banyaknya hidayah yang Allah turunkan kepada manusia. Manusia yang tidak sholat pun, Ramadan mah, ikut saum. Manusia yang sholat fardu pun belang-belang, Ramadan mah ikut taraweh. Ya, manusia yang tidak pernah baca Al-Quran, Ramadan mah ikut tadarus bersama, seperti itu. Itu menunjukkan turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan efek dibukanya pintu surga, dibukanya pintu langit, Allah rahmat, hidayah, maghfirah, ampunan dari Allah pada turun. Ya. Adapun di ya sekarang berarti kalau selain Ramadan enggak bisa masuk surga dong. Walaupun Ramadan enggak akan bisa masuk surga selama hidup. Selama dunia ini masih ada sebelum kiamat terjadi. Adapun nanti setelah kiamat baru pintu surga itu dibuka dan para ahli surga masuk ke dalam surga ya. Demikian Bu Ani, wallahu alam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali angkat penelpon yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, yang telepon silakan. Sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Bu? Dari Bojong Soang. Bojong Soang. Silakan, Bu. Iya. Barakalufikum. Afika, barakam. Ini Ustaz baca tentang bacaan kunut witir. Saya merasa itu sangat diperlukan, artinya sangat dimengerti. Kira-kira apakah boleh dibaca di mana saja gitu Ustaz? Kunut witir. Iya. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kunut witir adalah doa kunut yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ke cucunya itu Al-Hasan ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Itulah yang Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait dan seterusnya ya. Itu adalah kunut yang dibaca dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya untuk dibaca dalam witir ya. Apakah boleh enggak membaca doa ini di luar kunut? Boleh saja ya. Umpamanya kita berdoa di dalam sujud dengan membaca doa ini, karena dalam sujud bebas berdoa apapun semau kita, selama doa pokok di sujudnya kita baca subhanarabbiyal a'lanya kita baca ya. Boleh dibaca di luar sholat ketika berdoa, boleh. Umpamanya setelah usai sholat kita wirid sudah ya, setelah itu di akhir wirid zikir tersebut kita berdoa kepada Allah. Salah satu yang kita bacalah doa kunut ini. Boleh? Boleh. Mutlak boleh, bebas. Isi doanya bebas ya. Dibolehkan. Nah, adapun umpamanya kita sendirian sholat tahajud ya, kemudian pada waktu witir kemudian kita membaca doa kunut witir ini, apakah dibolehkan? Ulama ikhtilaf ya. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa ini hanya dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu Ramadan, setelah memasuki pertengahan bulan Ramadan baru beliau melakukan kunut dalam salat witirnya. Sebagian ulama ada yang bolehkan sejak awal Ramadan melakukan kunut witir, boleh ya. Nah, ini adapun di luar Ramadan maka beliau tidak membacanya ya. Inilah pendapat jumhur yang lebih sahih. Adapun orang yang menyatakan bahwa boleh kita membaca kunut witir ini walaupun sholat tahajud sendirian di luar Ramadan, karena doa kunut ini diajarkan oleh Nabi kepada cucunya ya, untuk dibaca dalam kunut witir. Padahal cucunya ini tentu saja bukanlah imam sholat, termasuk sholat tahajud, bukan. Karena masih ada Nabi SAW. Setelah peninggal Nabi, yang menjadi imam adalah para khulafaur rasyidin. Setelah sepeninggal Nabi Abu Bakar, terus Umar, terus Uthman, terus Ali, ada 30 tahun masa pemerintahan khulafaur rasyidin. Jadi pastikan bahwa Hasan ini tidak menjadi imam sholat ketika itu. Tapi sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Menunjukkan boleh diamalkan secara pribadi. Dari sinilah maka sebagian ulama menyatakan boleh melakukan kunut witir walaupun dalam sholat tahajud sendirian. Ya, demikian Bu ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya? Terakhir? Ya. Itu terakhir ada pertanyaan dari peserta TSL Ustaz. Sekarang ini ada yang menganjurkan untuk membayar zakat fitr di awal bulan Ramadan, bahkan sebelum Ramadan. Mengingat pada kondisi saat ini banyak orang yang membutuhkan kebutuhan pangan, bagaimana terkait hal ini? Apakah zakatnya sah, Ustaz? Tidak sah kalau di luar bulan Ramadan. Adapun di awal Ramadan ada sebagian ulama yang membolehkan. Imam Syafi'i rahimahullah boleh menyatakan boleh membayarkan zakat fitrah di awal Ramadan. Tapi yang lebih rajih adalah kira-kira 2 hari menjelang Idul Fitri di akhir bulan Ramadan. Ya. Adapun ya ini ketetapan syar'i tidak bisa diubah dengan kondisi ekonomi dan kondisi sosial. Sehingga ini bukan solusi syar'i, ya. Kalau mau ya infak sedekah saja. Infak sedekah bisa lebih besar daripada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan hanya 2,5 kg beras atau 3 kg beras. Kalau infak sedekah bisa lebih dari itu, ya. Solusinya bukan mendahulukan zakat fitrah, tapi infak dan sedekah bagi orang-orang yang berkemampuan di bulan selain bulan Ramadan. Adapun zakat fitrahnya tetap kita tunaikan nanti di bulan Ramadan, dan terlebih yang agar keluar dari khilaf maka tunaikan kira-kira paling cepat 2 hari sebelum Idul Fitri ya. Ya cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.